Napa artinya nang kesah batatawaan nene? Artinya kita nih kada bisi kakuasaan marobah. Sakara karas hati manusia kada bisi kuasaan kita merubah malamahatan. Kayak apa aja kita kada kawa ma'am. Kada kawa merubah taritang. Pabila ada hati kita hendak merubah, maka kita berarti hendak mengambil sifat Allah. Oleh sebab itu, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan ada di hati ikam ini sifat merasa lebih dari orang, yaitu takabur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Sesungguhnya Allah marah kepada siapapun nang mutabakhirin fil masjid, balenggang lenggok pada jalanannya, yakni sombong. Fakurin ayalan nasi, yaitu merasa lebih dari urang. Siapa ada nang di hatinya tadi sombong, merasa ada bisi lebih dari urang, siapa aja belah ada di hatinya kayak ini, Allah marah lawan orang kita. Jadi kita nih di rumah tangga aja, terutama orang bermadu, ya kan? Dijaga hati, sebab kita ini sehari-seharinya kada bajauh daripada liang kubur. Sehari beparak ke kubur, sehari beparak ke kubur, sehari beparak ke kubur. Kada ada orang bajauh daripada mati, kada ada beparak terus. Waksid fi masyika, tambahan lagi nak. Ini sebenarnya kisahnya Luqman lawan anak, padahal ini adalah nasihat Allah kepada semunyaan orang Islam. Matinya jasidin wasiat kunang keempat nang ini, ujar Habib nang mengarang kitab. Waqsid fi masyika, hendaklah ikam tawassut fihi bainad dabibi wal isra'i wa alaika bisakinati. Itu menurut tafsir Jalalain. Waqsid fi masyika tawassut fihi bainad dabibi wal isra'i wa alaika bisakinati. Hendaklah ikam pertengahan berjalan tadi antara lambat dan antara sikap. Dan hendaklah ikam berjalan tadi dengan sakinah, ujar kita, tenang. Nah, maksudnya di sini kalau batis berjalan tenang, berarti hatinya tenang. Jadi kadada gegelabah. Itu kada gegelabah, tenang aja. Hatinya tenang aja. Urangna hati tenang ini ngarannya gin tenang. Itu kada kawa lagi anak mah kaitu jua gin tenang. Si Tiong nih kada kawa lagi menambah pandai tenang tu mudah. Tapi Tiong sambil behera aja, Pak. Maksudnya sambil bepandar, sambil mengerja dosa. Mintota. Memang Tiong kah itu udah. Waqsid fi masyika itawassut fihi bainad dabib wal isra' wa alaika bisakinah. Jadi harus tenang, utaknya tenang, hatinya tenang, buktinya bajalan tenang. Waghdud fi min sautik. Jadi ya kababinian talah. Berjalan di rumah tak, jangan buka-buka. Kalau ya misalnya nah, telepon berbunyi reng, maka sorong lahatan di dapur, teleponnya di tengah rumah, lalu ya gelap, buka-buka. Jangan, tenang-tenang aja, tenang-tenang. Ujar orang bahari, ya kalau kenapa jangan, biar lambat tapi serangat, minta kalah, lamun badadas tak kulidas. Minta. Jadi kalau ada nang di rumah ulun nekat tuju nang pinembahanu buka. Jangan tenang-tenang aja, berjalan biasa aja. Jangan buka-buka ka tuju gerebu-gerebu, jangan. Wa ghadud min sauti. Nah itu ikhfab min sauti. Dan kalau bapander jangan nyaring. Sebutin tafsirnya. Lamun dek tafsir yang lain seperti khuzin, Ibnu Katsir, Bayadawi, seperti Nasafi, seperti tafsir Alusi, macam-macam. Ada lagi pendapat makna waghdut min sautik itu artinya suara itu dilembutakan. Jangan kasar. Jadi maknanya ada, rendahkanlah suara, jangan nyaring. Nang kedua, jangan kasar. Lamun memang lidahnya pangkasar, nah itu ia ujar ulang bahari, ajal. Kada kawa lagi sudah ajal macam apa? Ajal sudah macam apa? Misalnya membaca Fatihah aja kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kada kawa lagi sudah dialih-alih. Amin. Siapa ngaran pian? Uding. Adakah bisi adak? Ada eh. Siapa ngarannya? Yasin. Dusar aja kada kawa lagi memang kaya itu sudah. Memang kak itu sudah. Nah, mbah bolehlah inya sembahyang soh lah, soh aja. Lamun jadi imam kan, soh juga jadi imam, tapi bubuhan kak itu juga. Inna angkaral aswati la sawtul hamir. Nah, bahwasanya angkara aqbah, sajahat-jahat suara-suara, yaitu suara hemar. Nah, awaluhu zafir wa akhiruhu syahiq. Hemar itu awal pendernya gamat. Nah, pahabisan pendernya nyaring. Kalau bahasa kitanya, awalnya lama, tapi putingnya kasar. Itu ngarannya hemar, bukan manusia. Nah, lalu di rumah tangga kita nih, adakah hemar? Ih, ketambahin pandan lama, putingnya sekalinya lawan celeng-celeng. Itu nakenang paling jahat cara-cara bapander. Ini aturan-aturan bajalan, aturan bapander, aturan maandak muha, jangan berpaling, minta, nah, jangan minta, nah, jangan. Kita ulang yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Dua, menjauhi segala kejahatan walaupun waktu sendirian. Tiga, sembahyang lima waktu. Empat, amar ma'ruf membawai orang kepada kebaikan. Lima, menangati orang daripada kejahatan. Enam, rasikunya mesti sabar. Jangan kagak sabar. Nah, kemudian tujuh, janganlah muha katujuh bapaling kada menghadapi orang. Delapan, janganlah di dalam hati sombong, buktinya jalan nah renggang-renggok. Sembilan, hendaklah berjalannya dengan jangan laju, jangan gemet banar, pertengahan, menunjukkan tenang isi hatinya. Nomor 10, kalau bapander, jangan kasar, jangan nyaring. Sebab itu bukan sifat manusia, itu adalah sifat hemar. Nah, itu 10. Kemudian wa kun min ibadir rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini di dalam surah Al-Furqan. Hendaklah kita bersama-sama menjadi hamba yang senantiasa mendapat curahan rahmat Allah. Jadi maksudnya ibad di sini tanda orang-orang nang mengaku dirinya hamba Allah. Nang kedua rahman, tanda orang nang senantiasa mulai dunia sampai akhirat dapat rahmat Tuhan. Jadi di dunia dapat rahmat, di kubur dapat rahmat, di kubur dapat rahmat juga. Baitu di padang mahsyar dapat rahmat, senantiasa dapat rahmat, di mana aja dapat rahmat. Nah itu macam apa supaya kaya itu? Pertama supaya kita ini bujur menjadi hamba. Nang kedua terus-terusan dapat rahmat Allah. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna iyam. Ini alladzin ada yang mandakan khobar bagi ibadu, ibadu mubtada. Ada yang mandakan alladzina na'at. Lamunnya alladzi khobar, masalahnya selesai. Lamun alladzina na'at, khobarnya di penghabisan ayat ulaika yujzaunal ghurfata. Pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka yang hidup di atas bumi Allah ini haunan bersifat aibi sakinatin wa tawadhu'in. Ini ittifaqnya baik Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Baydawi, tafsir Nasafi, tafsir Khazin, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Alusi dan lain. Itu sudah komplit saja, sudah ittifaq memaknai maknanya haunan bisakinatin wa tawadhu'in. Urang nang hidup di dunia ini tenang dan marandah diri. Jadi kalau urang tah tenang marandah diri, itu tandanya urang nang mengaku dirinya hamba. Dan itu tandanya orang nang sanantiasa mendapat rahmat Allah. Mulai di dunia sampai di kubur dan seterusnya. Sebutin tandanya sudah. Tenang dan tawadhu. Itu sebutin. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila menghitop akan mereka itu oleh orang-orang yang jahil, ay bima yaqrahunahu. Apabila orang jahil bapander lawan inya, panderan nang kada disenangi hati. Ujar nang wahinita ada kata-kata nang sumbang. Nang kaya apa? Tanda orang nang mengaku hamba Allah, tanda orang nang senantiasa dapat rahmat Allah mulai di dunia, lamun dikubur kena dapat rahmat juga, lamun padang mahsyar dapat rahmat juga. Tanda nang kedua, tatkala ada suara-suara nang apa ngarannya tadi, nang sumbang di telinganya, baik lewat orang nang sarumah atau kada, macam apa inya? Qalu salama. Mereka itu menjawab dengan kata-kata nang menyelamatkan kedua belah pihak. Napa maksudnya? Ai pala yuqabiluna bikalamil qabih. Maksudnya kada membalas dengan kata-kata nang kada bagus. Berat juga letak. Namun seorang disambati orang lalu berdiam ngalih. Nang biasanya membalas. Apabila sudah segol masuk, biasanya pelatihnya pun menyuruh, ayo berhimat supaya kawa memasukkan jua pulang supaya kau membalas. Nah ini nang kedua ciri-cirinya. Jadi kalau di rumah tangga nih bemadu misalnya lah, tadi pertama tenang, nang kedua merendah diri, nang ketiga apabila madu bepander nang kada nyaman kada membalas-balas, baik membalas lawan muntung atau membalas lawan ilat, biar muntung kada menjawab tapi ujar menjulur ilat itu membalas jua ngarannya. Jadi lamun hendak nang nyaman pahamannya, nah apabila orang tiba buat jahat lawan kita, maka kita itu bakalah haja. Nah ketujuh bakalah. Nah kada kawa lagi teh sudah anu tiung teh mun hendak labih pada itu pandar tiung mah kada lagi bakalah. Jadi pertama tadi tawadu, nang kedua apabila orang bepandar nang kada nyaman didangar bakalah kalah aja kada melawan kada membalas. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nang ketiga mereka-mereka yang di waktu malam li rabbihim menghadap Tuhan, sujadan wa qiyama sajidina wa qaimina ay yusalluna billail. Itu tafsirnya. Artinya mereka yang di waktu malam sumbahyang. Jadi ujar di dalam tafsir shadiqun bi salatil isya'i wa shuhri jama'atan. Itu termasuk sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Termasuk sudah tanda orang nang mengaku hamba dan orang nang senantiasa dapat rahmat. Ada lagi menurut tafsir lain dasarnya hadis dua, yaitu sembahyang dua rakaat sesudah maghrib, ba'diyah, dan dua rakaat sesudah isya, ba'diyah isya. Mantap. Tapi karena sembahyang itu bagus, apabila banyak sembahyangnya malam, maka itu lebih lagi bagus. Mantap. Jadi ujar orang wahimi, nah paling kurang sudah ba'diyah maghrib lawan ba'diyah isya itu paling kurang, sobat. Iya kan? Nang dahulu tadi paling kurang isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah itu. Lamun semalaman pang sembahyang, kalau kada tahan, itu benar. Mbak ulun tahan aja, semingguan ulun semalam sembahyang. Dasar Tuhan nang hebat menolong. Kasih kebukanya. Kenapa jadi disebut di sini yabitun, disebut yabitun? Padahal sembahyang sunat itu malam ke siang kah bagus saja ya kalau. Kenapa jadi di sini malam? Nah, lalu ujar dalam tafsir disebut yabitun malam karena beribadat malam itu seperti sembahyang lebih jauh daripada riya. Lebih jauh dari riya. Jadi nang ketiga, nomor satu tawadu di hati, nomor dua apabila orang bepandar nang kada nyaman di telinga kada melawani, artinya bakal kalah aja. Nah itu nomor tiga malam sumbahyang. Nomor empat walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nah itu berjalan. Pertama tadi jar merendah diri, bagus kada? Bagus kada? Bagus. Nang kedua tadi kada membalas, kada melawan, apabila orang baucap nang kada nyaman. Bagus kada? Bagus. Nang katiga pulang malam pa ibadah, bagus kada? Bagus. Di dalam keadaan lawan Tuhan inya bagus. Ya sembahyang kada. Lawan manusia inya bagus, yaitu tawaduk dan kada membalas kejahatan orang. Dalamkan itu mereka itu masih membaca doa. Isrif anna azab jahannam inna azabaka nagharama. Ya Allah, jauhkanlah daripada ulun siksa jahannam. Karena siksa jahannam kana gharama ai laziman daiman. Karena siksanya itu abadi. Apa maksudnya? Nah, ujar tafsir beberapa biji tafsir Quran yang mu'tabar nang sahih, walaupun mereka itu bagus sudah lawan manusia, tawadu, kada membalas, kada melawan, bakalah aja malam pulang ibadah ikhlas pulang, yata mereka itu kada bepegang lawan kabagusan-kabagusan tadi. Baik kebagusan lawan manusia, baik kebagusan lawan Allah. Napa artinya? Mereka kada berpegang kepada amal soleh. Tetap mereka takut. Karena walau amal soleh, apabila Tuhan hendak mematiakan kafir, tetap kafir juga. Jadi inya tetap takutan kalau pina mati kafir. Nangka ini tanda orang nang menjadi hamba Allah, nang mendapat rahmat. Apabila melihat kepada aku bagus banar lawan makhluk, aku bagus banar lawan Tuhan, rasanya aku ni surga juga sudah. Lalu hebat hati. Nah, keluar sudah daripada ibad, keluar daripada rahmat. Artinya itu kada mengaku hamba lagi dan kada dapat rahmat lagi. Itu artinya. Nah itu yang jadi Rabbana srif anna azab jahannam tada inna azabaha kana ghorama. Sudah bagus pahum ma'ahus nil mu'amalah ma'al khaliq wal khalqi khaifuna wajiluna. Itu dalam tafsir kaita. Dalam keadaan amalnya bagus banar, baik lawan makhluk bagus, lawan Tuhan bagus, ya tak ada bapegang lawan amalnya tak, bapegang lawan Allah, sebab biar amal bagus mun Tuhan hendak mematiakan kafir, kafir juga ya. Jadi tetap takutan lawan Allah, kada memandang amal nang bagus tadi. Itu maksudnya tak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan lagi nang kalimat mereka-mereka yang apabila menafkahkan harta ala iyalihim atas tanggungan mereka, lam yusrifu ailam yujawizul hadda, kada mereka itu limpat batas, walam yakturu ailam yubayyiku kahada menyempitakan. Jadi apabila memberi nafkah lawan tanggungan mereka banyak banar kada jua, nah kurang pun dari kecukupan kada jua. Itu cara memberi nafkah, ujar bahasa kita cara bahsodakoh, cara bahadiah. Jadi bahadiah itu banyak banar kada, dikit banar kada. Mbah macam apa? Wakana baina dzalika qawama, wakana ai infaquhum baina dzalika air israf wal iktar, qawaman wasatan. Tetapi antara nang dua tadi, antara banyak, antara sedikit. Jadi sedang. Uja orang wahini tak sesuai. Lawan keadaan. Jadi apabila kita hendak bahagia, kita hendak bersedekah, disesuaikan. jangan dipaksa akan. Lamun sorong kada kawa sakian, oh jangan dipaksa-paksa akan. Mento, menurut kekuasaan, menurut kemampuan. Munnya dipaksa akan, nah ini yang lalu tumbur di masyarakat nih. Kalau dipaksa akan pang, lalu tumbur. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan nomor 6, mereka yang tiada menyembah selain dari Allah, Tuhan yang lain. Artinya ba'ibadat ikhlas. Wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan kada mau membunuh akan seikung jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala illa bilhaq, kecuali inya membunuh. Kalau orang membunuh orang negara-negara Islam nang berlaku hukum Islam, maka raja nang menyuruh membunuh. Minta itu boleh aja, sebab itu ngarannya kisos. Wala yaznun, mereka yang tidak mengakali perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa mengakali dosa-dosa yang di atas tadi, pertama kada ikhlas, kedua membunuh, ketiga mengakali berzina, yalqa azama, nah niscaya ia akan mendapat hukuman siksaan. Pertama napa tadi tawadu, nang kedua anu bakalah-kalah aja kada membalas, nomor 3 sembahyang malam, nomor 4 kada bepegang lawan ibadah tapi takutan kalau-kalau tulisan sorong mati kafir, nang kelima anu bersedekah bahadiah sesuai kemampuan, kemudian nang keenam kada anu beribadat ikhlas, nang ketujuh kada mematii urang, nang kedelapan kada mengakali zina, nang kesembilan walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak mau hadir di majelis-majelis maksiat. La yashhaduna dzur artinya la yahduruna majalisal batil. Jadi mereka itu kada hadir di majelis-majelis maksiat. Itu nang ke-10. Wa idza marru bil lagwi, apabila mereka itu melewati dengan kata-kata nang jahat atau perbuatan nang jahat. Ini misalnya berjalan, di situ ada orang berpendel nang kada baik di tengah jalan, atau di tengah jalan itu ada orang berbuat nang kada baik. Macam apa mereka? Marru kiroma, mereka itu berpaling daripada itu. Maksudnya kada singgah. Ai mu'ridin, mereka itu berpaling, kada singgah. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Nang ke-11, mereka yang apabila dibaca akan Al-Qur'an yang isinya nasihat, mereka itu tidak tersungkur menuliakan dan memajamakan mata. Maksudnya mereka itu menurut nasihat Qur'an, bukan mereka itu menolak nasihat Qur'an. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin fihabisan, nomor 12. Mereka yang senantiasa membaca doa, ya Tuhan kami, barilah kami bini-bini dan zuriat-zuriat nang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah,